Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Imam Faiquz Zabadi dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau menjelaskan asbabun nuzul turunnya surah An-Nas. Suatu ketika Lubaid Ibnu Al-Aqsam Al-Yahud sempat menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menangkal sihirnya, beliau membaca dua surah, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Maka dengan izin Allah, terlepaslah ikatan-ikatan yang ikatan itu kamustin, seperti sisir yang diikat dengan tali yang sangat kuat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang menarik adalah ada tiga fungsi Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengenalkan zatnya kepada manusia dalam surah An-Nas. Yang pertama adalah Allah sebagai Tuhan menempatkan fungsinya sebagai Rabbun Nas. Yang kedua adalah Malikin Nas. Dan yang ketiga adalah Ilahin Nas. Maka dengan ketiga fungsi inilah manusia, saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah untuk isti'adzah, memintakan perlindungan. Sebab kenapa? Sebab ketiga fungsi inilah Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul melindungi. Maka yang namanya tempat berlindung itu memang harus yang bisa melindungi. Sebab kalau berlindung kepada yang tidak bisa melindungi, namanya bukan tempat berlindung. Sama dengan halnya ketika kita hujan berlindung di balik payung, maka supaya badan kita tidak kebasahan. Ketika seorang prajurit perang kemudian berlindung di bawah bajunya, baju besinya, maka dia akan terlindungi. Begitupun juga tiga fungsi yang Allah sampaikan yang bisa melindungi manusia. Pertama, dialah adalah Rabbun Nas. Rabba yurabbi, secara bahasa adalah dialah yang mengurus. Rabba yurabbi, dialah yang mengatur. Maka siapa Allah? Allah adalah Rabbun Nas yang layak, yang bisa melindungi kepada manusia atas segala hal-hal yang akan membahayakan, yang akan membinasakan, yang akan merusak. Dan yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan sifatnya atau fungsinya sebagai Malikin Nas. Dialah zat sebagai pemilik yang menguasai, yang merajai manusia. Maka setiap ilah atau juga siapa saja yang bisa membuat manusia itu tidak lain yang hebat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah Ilahin Nas. Dialah Tuhan yang layak dijadikan sebagai sembahan, bukan yang lainnya. Nah, maka ketika Allah menjelaskan tentang perlindungan dengan tiga sifat tadi, yang mesti diwaspadai adalah bahaya pada tiga ayat sisanya. Siapa yang mesti diwaspadai? Siapa yang akan merusak? Siapa yang akan membinasakan? Dialah min syarril waswas. Pertama yang akan merusak itu adalah setiap bentuk kejahatan, waswas, bisikan-bisikan al-khannas yang tersembunyi. Maka musuh manusia itu adalah bukan yang nampak, bukan yang kelihatan, bukan yang menakut-nakuti, tetapi yang patut diwaspadai itu adalah al-waswasil khannas, bisikan-bisikan yang senantiasa tersembunyi. Maka setan saking tersembunyinya, manusia tidak menyadari bahwa dia sedang dibajak, sedang digoda, sedang ditunjukkan kepada jalan yang sesat. Maka sampai detik ini kita tidak ada akan menemukan orang yang maksiat itu dia merasa tidak nyaman. Pasti dia akan nyaman dengan maksiatnya. Orang yang jauh dengan Allah itu akan merasa nikmat. Orang yang jauh dengan Quran itu akan merasa nikmat. Sebab kenapa? Sebab kenikmatan itu dibuat oleh setan dengan begitu rupa sehingga tidak merasakan bahwa itu adalah godaan-godaan bisikan yang ada. Modusnya adalah allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang itu modusnya adalah masuk ke dalam dada manusia, merasuki sampai yang paling dalam dan orang lain tidak akan tahu. Maka bohong sekali jika seandainya hari ini kita dihadapkan dengan film-film yang seakan-akan dalam bentuk tayangan-tayangan jin, uka-uka dan lain sebagainya menampakkan dengan wajah yang jeleknya, wajah yang garangnya, kemudian bisa menggoda, memalingkan sampai membuat mati manusia, itu tidak benar. Sefaktanya setan modusnya bukan menggoda dalam bentuk yang nampak, tapi merasuk ke dalam dada, mengikuti aliran darah. Inna syaitan yajri kamajridda. Oleh sebab itu maka yang patut diwaspadai adalah bagaimana selain modus tadi, minal jinnati wan nas, rupanya itu adalah dalam bentuk jin dan manusia. Oleh sebab itu maka pantas sekali bahwa kedua mu'awwidzatain ini sering dibaca selepas sholat, sering dibaca setiap pagi dan petang, dibaca sebelum kita tidur dan juga lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selain fungsi bahwa surah An-Nas itu adalah proteksi yang bisa menjaga atas gangguan makhluk-makhluk yang akan membinasakan manusia, namun fungsi lebih jauhnya bukan hanya di situ. Terlalu kecil kalau seandainya Quran hanya sebatas untuk menghilangkan hal-hal yang sifatnya mistis. Tapi yang lebih jauh adalah bahwa ketika Allah mengenalkan sebagai Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, itu adalah Rabbun, setiap pengaturan Allah itu diwujudkan dalam kalamullah. Kalamullah itu adalah Al-Quran dalam bentuk hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua isi kandungannya itu adalah Rabb, aturan-aturan yang mengatur tata kelola kehidupan manusia. Maka Islam itu adalah ajaran agama yang mengatur semua aspek kehidupan, sebab Allah adalah Rabbun Nas. Manusia ketika makan ada aturannya dalam Islam. Manusia ketika minum ada aturannya dalam Islam. Manusia ketika mau berhubungan suami istri ada hubungannya, aturannya dalam Islam. Manusia mau transaksi ekonomi ada aturannya dalam Islam. Manusia melakukan aktivitas apapun dari yang paling kecil individu sampai membangun, mengatur, mengelola negara, itu ada aturannya dalam Islam. Nah, maka konteks meminta isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah, yang paling nyata adalah bagaimana iltizam memegang teguh kepada ajaran Islam. Sehingga ajaran Islam itu adalah akan menyelamatkan. Sehingga ajaran Islam itu akan membuat selamat, bukan mengancam, bukan membahayakan. Maka aneh kalau ada orang Islam punya anggapan Islam mengancam, itu aneh. Maka hakikatnya dia bisa jadi temannya setan, bisa jadi dia temannya iblis. Sebab semua ajaran yang Allah atur untuk manusia sebagai Rabbun Nas pasti membawa kemaslahatan. Fa'ayna ma tajidil maslahah fathamma syar'ullah. Begitulah Ibnu Qayyim mengatakan, dimanapun kalian mendapatkan kebaikan maka di sana ada syariat Allah. Maka kaum muslimin saat ini tidak boleh paranoid, tidak boleh takut, tidak boleh terancam ketika ada hal-hal yang mencoba untuk menstigmatisasi ajaran Islam. Justru ajaran Islam itu adalah yang akan menyelamatkan, yang akan membawa kebaikan, bukan sebaliknya. Sebab itulah yang disebut dengan a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb-nya manusia, Rabb yang mengurus, Rabb yang mengatur. Maka semua aspek-aspek kehidupan ada aturan mainnya dalam Islam. Tidak boleh seenak-enaknya, tidak boleh semau-maunya, tidak boleh sesuai sesuka-suka hawa nafsunya. Maka ajaran Islam disebut dengan ad-dinu al-islamiyyu, seperangkat aturan yang mengatur semua aspek kehidupan. Sehingga Islam tidak memisahkan mana kehidupan dunia, mana kehidupan akhirat. Islam tidak memisahkan mana masjid, mana pasar. Islam tidak memisahkan mana kehidupan rumah tangga, mana kehidupan yang lainnya. Oleh sebab itu maka Quran bicara semua aspek kehidupan, sebab dia diturunkan oleh Allah sebagai Rabbun Nas, Malikin Nas, pemilik manusia, dan Ilahin Nas, sembahan manusia yang layak dan patut ditakuti, ditaati, dan juga senantiasa kita mengikuti ajarannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu maka bagaimana ketika kaum muslimin ingin senantiasa selamat, tidak akan terbawa oleh arus-arus pemikiran ide yang membahayakan, maka kuncinya adalah taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnah rasul. Dua saja kunci pegangan hidup yang kita tidak akan bisa tersesat oleh ide pemikiran manapun. Satu adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka kami mengajak kepada jamaah kaum muslimin untuk senantiasa pada posisi kita di akhir zaman ini, tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan manusia dipalingkan, dijauhkan dari ajaran Islam. Rasul mengatakan, pertama kali Islam datang dianggap asing, dan nanti akhir zaman Islam akan dianggap asing kembali. Maka fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang terasing itu. Jangan malu seandainya kita disebut Islamis. Jangan malu andai saja kita menjalankan Islam disebut fundamentalis. Dan jangan malu kita disebut radikal kalau seandainya kita memegang teguh ajaran Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Mudah-mudahan kita bisa menjadi kelompok-kelompok yang terasing yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين سلام جمعة رحمكم الله. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, meningkatkan kualitas ilmu kita. Sebab dengan iman dan ilmu inilah kita akan bisa terjaga dari ancaman, bahaya, ide, pemikiran yang akan memalingkan Islam dan kaum muslimin. Hanya muslim yang tidak faham dengan agamalah mereka yang menakuti dengan ajarannya, yang takut dengan ajarannya. Padahal ajaran itu jelas akan membawa keselamatan, akan membawa ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah senantiasa membimbing kita semua. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladha ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا عن كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما.